وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua yang menjelaskan tentang puasa-puasa yang dianjurkan. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Ma yukrahu wa yahrumu minas siyam, apa yang dimakruhkan dan diharamkan dari berpuasa. Sesuatu yang dimakruhkan, yang dimaksud dengan istilah makruh menurut para ulama al-usul, yaitu sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Namun larangan tersebut larangan yang tidak sampai kepada tingkatan seorang yang melakukannya berdosa. Apabila seorang melakukan sesuatu yang terlarang yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa, maka itu disebut muharram, sesuatu yang diharamkan. Maka dalam masalah yang ketiga ini beliau akan menyebutkan beberapa jenis puasa yang diharamkan dan puasa yang dimakruhkan. Kata beliau, yukrahu ifradu syahri rajabin bisiyami, dimakruhkan menyendirikan atau mengkhususkan puasa Rajab atau bulan Rajab dengan berpuasa. Yakni dia tidak berpuasa kecuali di bulan Rajab. Begitu tiba bulan Rajab, maka dia semangat untuk berpuasa, menganggap bahwa bulan Rajab memiliki kekhususan tersendiri, keutamaan untuk berpuasa di bulan tersebut. Kata beliau, ini dimakruhkan. Li'anna dhalika min sya'airil jahiliyah, karena ini termasuk di antara syiar kaum jahiliyah, yaitu kaum jahiliyah dahulu mereka mengagungkan bulan Rajab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka menyebutkan dibencinya seorang mengkhususkan bulan Rajab dengan satu ibadah, disebabkan karena menyerupai amalan kaum jahiliyah, syiar kaum jahiliyah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim, di mana beliau condong untuk mengatakan yang demikian diharamkan, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, dia meninggalkan puasa pada bulan-bulan yang lainnya, sehingga dia menyerupakan bulan Rajab seperti bulan Ramadhan. Maka ini haram karena menyerupai perbuatan kaum jahiliyah yang mengagungkan bulan Rajab. Wa qad kanu yu'adzimuna hadha asy-syahra, di mana kaum jahiliyah mereka dahulu memuliakan bulan ini. Falau shamahu ma'a ghairihi lam yukrah, dan apabila dia berpuasa di bulan Rajab bersama dengan bulan yang lainnya, maka tidak dimakruhkan karena dia tidak mengkhususkan. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisiyam, sebab dalam keadaan demikian dia tidak dikatakan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Dia juga berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man kana yusumu sanah shamahu, wa illa fala yasumhu mutawaliyan. Barang siapa yang berpuasa sepanjang tahun, yakni di bulan-bulan yang lainnya selain Rajab, maka tidak mengapa dia berpuasa di bulan Rajab. Namun kalau tidak, yakni dia mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab, maka jangan dia berpuasa terus menerus. Namun hendaknya dia kadang-kadang tidak berpuasa. Wala yushabbihuhu bi Ramadan, jangan dia serupakan bulan Rajab itu seperti bulan Ramadan. Dan diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, kullu hadithin fi dhikri shaumi Rajabin wa salati ba'dhi layalin fihi fa huwa kadhibun muftara. Setiap hadis yang menyebutkan tentang anjuran berpuasa di bulan Rajab dan mengerjakan sholat beberapa malam, yakni sholat lail atau sholat sunnah, maka semua riwayat tentang hal tersebut adalah dusta yang diada-adakan. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan mengkhususkan satu ibadah di bulan Rajab. Rawa Ahmad ibn Kharishah ibn al-Hur qala ra'aitu Umar ibn al-Khattabi yadribu akuffal mutarajjibin. Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Kharishah bin al-Hur, beliau mengatakan, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul tangan-tangan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Hatta yadha'uha fi ta'am. Jadi mereka, beliau memukul tangan-tangan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab hingga mereka meletakkan tangannya di makanan, yakni hingga mereka membatalkan puasanya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah. Makanlah kalian, sesungguhnya ini adalah bulan di mana orang-orang jahiliyah dahulu memuliakannya, mengagungkannya. Padahal puasa itu ibadah. Tapi mengkhususkan berpuasa di bulan tertentu menyangka bahwa pada bulan itu ada keutamaan khusus. Namun tidak disebutkan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bid'ah. Riwayat ini tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau menyandarkannya kepada riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Maka tidak diperbolehkan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Namun apabila dia berpuasa di bulan-bulan yang lain, tidak mengapa. Yang kedua, yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisiyam, dimakruhkan menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Dia berpuasa sunnah hanya pada hari Jumat, dia tidak berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tasumu yawmal Jum'ah illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Jangan kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali apabila kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis muttafaqun alaih. Sebagian para ulama berpendapat bahwa diharamkan mengkhususkan atau menyendirikan puasa pada hari Jumat tanpa berpuasa sebelum atau sesudahnya. Dan ini yang zahir dari keumuman hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tasumu yaumal jum'ah. Dan asal hukum larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum haram tersebut. Fa in shamahu ma ghairi fala ba'sa bidzalik. Apabila dia berpuasa pada hari Jumat bersama dengan yang lainnya, maka tidak mengapa yang demikian. Tidak mengapa yang demikian. Lil hadis al-madhi. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan hadis-hadis yang lain. Yang ketiga, yukrahu ifradu yaumis sabti bisiyamin. Dimakruhkan menyendirikan hari Sabtu dengan berpuasa, yakni puasa sunnah. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fima fturidu alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dihasankan At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Menunjukkan larangan berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwah, berselisih para ulama hadis antara yang mengatakan hadis ini sahih seperti yang telah kita sebutkan, Al-Albani, Al-Hakim, Al-Zahabi menyetujui pentashihan Al-Hakim. Sebagian para ulama tidak mensahihkan hadis ini. Tidak mensahihkan hadis ini disebabkan karena terdapat kemungkaran pada sanadnya, demikian pula pada matannya. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah taala sangat keras dalam menghukumi hadis ini. Beliau mengatakan hadza kadzib. Ini riwayat dusta. Dan para ulama mengingkarinya. Di antaranya An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, Al-Auza'i, demikian pula Az-Zuhri, Ibn Hajar, Ibn Al-Qayyim rahimahumullah taala. Sebagian para ulama menghukumi bahwa hadis ini sanadnya muttarib. Terjadi kegoncangan dalam riwayat ini. Karena berbeda-beda para perawi dalam menyebutkan riwayat ini sanadnya. Sehingga sebagian para ulama menghukumi hadis ini muttarib, terjadi kegoncangan. Ini dari sisi sanad. Dari sisi matan demikian pula. Para ulama mengingkari riwayat ini disebabkan karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dan sebagian para ulama mensahihkan, namun mereka yang mensahihkan mengatakan bahwa yang dimaksud larangan dalam hadis ini adalah menyendirikan berpuasa pada hari Sabtu. Adapun jika diberpuasa sebelumnya atau sesudahnya, tidak menyendirikan hari Sabtu dengan berpuasa sunnah, maka diperbolehkan. Wal maqsudu annahyu an ifradih. Ya, ini muallif juga lebih condong untuk mengatakan yang dimaksud adalah larangan menyendirikan hari Sabtu dengan berpuasa sunnah. Wa takhsisi bisyam, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Amma idza dhumma ila ghairihi fala ba'sa. Adapun jika digabung dengan yang lainnya, dengan Jumat atau dengan Ahad, maka tidak mengapa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Juwairiyah. Wa qad dakhala 'alayha yawm al-jum'ah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada ummul mu'minin Juwairiyah ketika beliau menemuinya pada hari Jumat, wa hiya sha'imatun, Juwairiyah ketika itu sedang berpuasa. Maka Rasul bertanya, asumti amsi, apakah kemarin kamu berpuasa? Yaitu hari Kamis. Qalatla, kata beliau, tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, turidina anta sumi gadan, apakah besok engkau ingin berpuasa? Yakni pada hari Sabtu. Qalatla, dia mengatakan tidak. Qala fa'aftiri, kalau begitu batalkan puasamu. Karena dia tidak ingin berpuasa sebelumnya, dia tidak berpuasa sebelumnya dan tidak ingin berpuasa hari setelahnya. Maka batalkan puasamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam turidina an tasumi ghadan, maka hadis Nabi alaihi salatu wasallam, apakah engkau ingin puasa besok, ala jawazi siyam yaumis sabti ma'a ghairihi, yang menunjukkan bolehnya berpuasa pada hari Sabtu apabila digandengkan dengan hari yang lain. Qala Tirmidzi rahimahullah aqiba ikhrajihi haditsan nahyil madhi. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan setelah beliau menyebutkan hadis yang telah disebutkan, yaitu jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan, kata Tirmidzi, wa ma'nal karahiyati fi hadza, makna dimakruhkannya hal ini, ay yakhtassar rajulu yawma sabti bisiyam, apabila seseorang mengkhususkan pada hari Sabtu dengan berpuasa, apabila dia mengkhususkan, menyendirikan, karena al-yahuda yu'azzimuna yawma sabti, karena orang-orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Apabila digandengkan dengan yang lain maka tidak mengapa. Yang keempat, tahrimu siyam yaumi syakki huwa yaumu tsalatsin min sya'ban, diharamkan berpuasa pada hari yang meragukan, yaitu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal, apabila di langit ada yang mencegah untuk melihat hilal, seperti mendung atau awan yang tebal atau yang semisalnya, sehingga keesokan harinya tidak diketahui, apakah esok hari itu masih termasuk Sya'ban, yakni hari yang ke-30 di bulan Sya'ban, atau telah memasuki Ramadan? Ragu, karena ketika mereka melihat pada tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal, disebabkan karena mendung atau ada sesuatu yang menutupi sehingga tidak jelas. Maka ini disebut hari yang meragukan. Maka diharamkan dan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari yang meragukan, apakah besok Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Fa in kanat as-sama'u sahwan fala syakka, apabila langit cerah, tidak ada mendung, tidak ada awan tebal yang menghalangi pandangan seorang untuk melihat hilal, maka tidak ada yang meragukan. Maksudnya bukan hari yang meragukan. Tidak disebut yaumus syakki. Wa dalilu tahrimi, dan dalil diharamkannya berpuasa pada hari yang meragukan, hadithu Ammar radhiyallahu anhu qala, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah itu di bulan Sya'ban atau telah masuk Ramadan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini, jangan sekali-kali salah seorang kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm, kecuali apabila seseorang yang berpuasa pada hari itu yang merupakan hari kebiasaan dia berpuasa. hari kebiasaan dia berpuasa, maka diperbolehkan. Misalnya sehari sebelum Ramadan jatuh pada hari Kamis dan dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, akan diperbolehkan berpuasa pada hari Kamis. Namun kalau dia bukan hari kebiasaan dia berpuasa, maka tidak diperbolehkan berpuasa sehari atau dua hari sebelum memasuki bulan Ramadan, tidak diperbolehkan. Wal makna, dan makna dari hadis ini, la yataqaddamu syahru Ramadan bi shaumi yawmin yu'addu minhu bi qasdi al-ihtiyat. Jangan seorang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari yang dianggap dari Ramadan dengan tujuan berhati-hati. Jangan-jangan besok sudah memasuki Ramadan, makanya dia berpuasa karena hati-hati. Itu tidak diperbolehkan. Dia memasuki Ramadan dengan penuh keyakinan. Adapun jika dia masih ragu, maka tidak diperbolehkan. Fa inna shaumahu murtabitun birru'yah, karena berpuasanya seorang, berpuasa Ramadan itu terkait dengan masalah melihat bulan. Fala hajata ila takalluf, maka tidak dibutuhkan adanya takalluf, ya, memaksakan diri atau dengan alasan ihtiyat, telah hati-hati, telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a alaihi, adapun bagi seorang yang punya wirid, rutinitas berpuasa, maka tidak mengapa dia berpuasa pada hari itu. Ya, karena itu merupakan rutinitasnya, kebiasaan dia berpuasa. Li'anna dhalika laysa min istiqbali Ramadan, karena itu tidak termasuk penyambutan bulan Ramadan dengan berpuasa. Wa yustathna min dhalika aidan, dan juga dikecualikan bolehnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, al-qada'u wan-nadru liwujubihima. Puasa qada', itu boleh. Meskipun sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Tapi tujuannya adalah qada', bukan berhati-hati jangan-jangan telah masuk ke Ramadan. Demikian pula berpuasa nadhar, karena kedua puasa ini hukumnya wajib. Yang kelima, yahrumu shaumu yaumai al-aidain, diharamkan berpuasa pada dua hari Id, Idul Fitr, Idul Adha. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum al-fitr wan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada Idul Fitr dan Idul Adha, Idul Nahr. Wa li hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Umar, beliau mengatakan, hadzani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang berpuasa darinya. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhiru ta'kuluna fihi min nusukikum. Hari Idul Fitr di mana kalian telah berbuka dari puasa kalian, dan hari yang lain ketika kalian memakan dari sembelihan kalian, dari kurban kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, yukrahu shaumu ayyami tasyriq, dimakruhkan berpuasa pada hari-hari tasyriq. Hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan disebut hari tasyriq karena dahulu kaum muslimin setelah mereka menyembelih kurban, maka mereka mengeringkan daging-daging tersebut di panas matahari. Yusyarriqun al-hum. Jadi ketika mereka mengeringkan itu disebut tasyriq. Maka hari-hari tasyriq, kata beliau, dimakruhkan. Sebagian para ulama mengatakan haram, sebab hari-hari tasyriq itu lanjutan dari Idul Adha, Idul Nahr, yang masih diperintah, yang dianjurkan untuk makan dan minum, masih merupakan hari-hari makan dan minum. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر tiga hari setelah hari Eid Al-Adha tanggal 11, tanggal 12 dan 13. Liqauli sallallahu alaihi wasallam anha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari-hari tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jall. Hari-hari tasyriq itu hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. hari عرفة hari نحر itu عيد الأضحى dan hari-hari تشريق adalah hari raya kami أهل الإسلام dan itu merupakan hari-hari makan dan minum. hari-hari makan dan minum disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Terkecuali hari Arafah. Hari Arafah dianjurkan untuk berpuasa tentunya. Nah, kecuali bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti'i wal qarin. Dan diberi keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq bagi yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran idza lam yajid thaman al hadi. Apabila dia tidak mendapati, dia tidak memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Dia tidak memiliki uang untuk membeli hewan kurban untuk dijadikan sebagai afwan, sebagai hadyu. Dia tidak memiliki uang untuk membeli hadyu. Sebab seorang yang menunaikan haji tamattu, demikian pula haji qiran, itu disyariatkan untuk menyembelih hadyu. Nah, kalau dia tidak mendapati atau dia mendapati hewan namun dia tidak memiliki uang untuk membelinya, maka dalam hal ini dia berpuasa. Nah, li hadithi Aisyata wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadis Aisyah dan Ibn Umar, mereka mengatakan lam yurakhas fi ayami tasyriq ay yasumna illa liman lam yajidil hadiya. Tidak diberi keringanan pada hari-hari tasyriq bagi seorang untuk berpuasa kecuali bagi seorang tidak mendapatkan hadyu, maka dia boleh berpuasa pada hari-hari tasyriq. Nah, maka ini juga menegaskan bahwa bagi yang tidak menunaikan haji tamattu' dan qiran, maka diwajibkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya, karena bagi yang mutamatti', demikian pula yang qarin, apabila tidak mendapati sembelihan hadyu, diberi rukhsah untuk berpuasa. Menunjukkan selain dari dua keadaan ini, tidak ada rukhsah. Kembali kepada hukum azimah, yaitu diharamkan dan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyriq. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan yang ketiga dari kitab Siyam, dan berikutnya insyaallah taala kita masuki bab yang kaitannya tentang permasalahan i'tikaf. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.